وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا ممكن أن تقرأ مستعيد؟ لا مستعيد. خلاص استمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا ولك الحمد ولك الشكر وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. itu kalimat apa itu ikhwan? وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا رب العالمين. Pernah dengar enggak? Doa apa? Perasaan pada kita doa rezekika aftab di rahmatika yang mulia. Nah, kalimat sih benar, cuman penetapannya itu yang perlu dikritisi. Taib. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Amma ba'd. Kita lanjut di kajian kitab Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang mana kita sekarang sampai kalimat wa fi sahih Al-Bukhari. Sebelumnya kita telah membahas hadis yang cukup membuat kita mengacak diri, terutama bagi orang yang rajin berzakat atau bersedekah, rajin memperjuangkan Islam, rajin membaca Al-Quran, rajin mengajarkan ilmu. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita lanjut di kalimat beliau. Qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kanat 'indahu li akhihi madhlamatun min malin wa 'ird aw 'irdin falyatih astaghfirullah alazim falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa 'indahu dinarun wa la dirham la hawla. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا إله إلا الله. حديث أبو هريرة من كانت عنده لأخيه مظلمة. Siapa yang memiliki tanggungan kezaliman terhadap saudaranya, min malin aw irdin, dari harta atau harga diri. Astagfirullahaladzim. Mazlamah min malin aw irdin, kezaliman dari segi kepemilikan atau kezaliman dari segi harga diri. Kebanyakan dari orang hanya melihat kezaliman dari segi harta semata, tidak dari segi harga diri. Kayaknya kalau kita mengingat kezaliman yang telah kita lakukan, baik dari segi harta atau harga diri orang lain, itu wakufnya di sini khalas. Kita enggak bisa membaca berikutnya sakingnya. Ya, kita belum menunaikan hak Allah dengan sebaik-baiknya dan menunaikan hak manusia dari gangguan tangan dan lisan kita. Mazlamah min malin aw 'irdin. La haula wala quwwata illa billah. Banyak sekali contohnya pastinya. Maka barang siapa yang masih memiliki tanggungan kezaliman belum tersembuhkan, falyastahillaha minhu, maka hendaklah dia mencari kehalalannya dari akhihi, minhu min akhihi, min dzalikal akh. Bagaimana kalau akh tersebut telah wafat sementara hartanya masih ada pada kita secara zalim? Bagaimana kalau akh tersebut sudah tidak ketemu lagi di mana orangnya, sementara kita pernah menghancurkan harga dirinya di depan orang-orang, termasuk juga dalam bab tahzir, tapi serampangan. Maka wajib untuk meminta maaf pada pihak yang ditahzir secara serampangan. Termasuk pula tahzir terhadap seorang alim, tapi bukan di masalah keilmuan, keagamaan, melainkan di masalah aib pribadi. Ya, masalah aib pribadi yang sangat tidak layak untuk dituturkan atau disebarluaskan. Nah, di sini irud, bukan mal, tapi irud, harga dirinya. Kalau misalnya pihak tersebut tidak mengetahui kita telah menghancurkan irudnya, maka carilah penghalalannya dengan memutihkan kembali namanya. Tapi kalau misalnya pihak tersebut telah mengetahuinya, maka wajib kita minta maaf. Wajib minta maaf. Jadi mal dan irud, kezaliman dari sektor mal dan irud. Astagfirullahaladzim. فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذْ. Ini sebelum dia mati nih. وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِنَارٌ وَلَا دِرْهَمْ. Nanti kalau sudah mati, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Pembayaran itu dengan amalan. فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا. Kalau dia memiliki kebaikan, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikannya, kemudian diberikan kepada orang yang telah dizalimi selama di dunia itu. La haula wala quwwata illa billah. Taib mazlamatun min mal. Pawair mazlama min mal, termasuk di dalamnya tidak membayar zakat. Ini kezaliman dari segi harta terhadap saudara dari mustahiqin, terutama fuqara. Maka nanti hutang-hutang yang zalim tersebut akan dituntut di akhirat. Astagfirullah. Itu baru satu model. Masih ada kezaliman lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencari kehalalan dari apa yang telah kita lakukan dari kezaliman terhadap saudara kita. Mazlamah min mal ini biasanya melalui tangan. Mazlamah min ird biasanya melalui lisan. Ala kulli hal, kita ini udah misalnya Allah kasih kita kemudahan beramal saleh, tapi di sisi lain tangan kita iseng, lidah kita panjang, maka gimana tuh? Khawatirnya nanti diambil kebaikan-kebaikan kita dan kemudian diberikan kepada orang kita zalim. Astagfirullahaladzim. Wa illa ukhidha min sayyiati hadha fa turihat alayh. dan jika tidak maka akan diambil dari keburukan atau dosa orang yang dizalimi, kemudian dilemparkan dosa tersebut kepada orang yang zalim itu. Thumma turiha finnar, kemudian akan dilemparkan dia ke neraka. Anda teringat dengan YouTube, ya. Beberapa ustaz kita, ustaz kibar kita, ya, dicela dan dibuat framing di video dengan judul-judul yang luar biasa jeleknya. Itu kalau enggak taubat mereka semua itu menang banyak itu ustaz-ustaz kita. Karena harga dirinya dihancurkan. Dan ajaibnya ikhwan, Allah menjaga mereka semua, alhamdulillah. Iya. Allah menjaga mereka semua meskipun dijelekan irudnya, dizalimi harga dirinya. Dan Rasulullah SAW dizalimi harga dirinya. Mungkin Rasulullah SAW tidak dirampas hartanya, tetapi dizalimi irudnya. Makanya di antaranya yang menzalimi harga diri Rasulullah SAW, Abu Lahab, dinobatkan ahlun nar. Ya. Maka siapapun yang mencela Nabi SAW dan para wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta maaf sebelum wafatnya, maka itu susah nanti, ya. Qala rahimahullah, wa min as-sahih wa min as-sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shibran min al-ardi bighairi haqqihi خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. Barang siapa yang mengambil shibr, sejengkal tanah, jengkal belum sampai hasta, sejengkal tanah yang bukan haknya, maka dia akan dibenamkan di hari kiamat ke dalam bumi yang lapisannya tujuh. Sebagian riwayat menyebutkan akan dikalungkan padanya. Ya, wallahu alam bagaimana kaifiah persisnya. Tapi pastinya ini ya dibilang sakit ya bukan sakit lagi namanya, ya, udah mengerikan banget. Ini man akhadha shibran minal ardi bighairil haqq. Shibr itu cuma sejengkal. Dan biasanya orang kalau mindahin pacok tanah itu bukan sejengkal doang, semeter, minimal setengah meter. Dan setengah meter itu kira-kira mungkin tiga jengkal kali ya. Berapa? Ya, tiga jengkal. Hah? Nah ini satu jengkal tuh azabnya segini gitu loh. Dan ini azab yang apa? Yang sudah dipatenkan gitu loh. Bukan tergantung pada sahib art ini gitu. Hatta sahibul art tidak tahu dan memaafkan misalnya, tapi dia belum taubat tetap dapat ini. Ya gimana? Bisa dipahami gak? Namanya sariqah, mencuri, merampas, intihab, merampok dan seterusnya. Hatta pemilik barang tersebut meridai, tetap dia ada hak Allah Ta'ala yang belum ditunaikan, yaitu taubat dari maksiat ini. Ya kalau Allah ampuni, alhamdulillah. Kalau Allah enggak ampuni, ya dapat inilah. Na'udzubillah minzalik. Kita ini kalau misalnya kita belum punya tanah, mungkin kita mikir, ngapain sih orang sampai pindah pacok? Kita nih yang belum punya tanah nih, mikir ngapain sih orang mindahin pacok, rakus banget dunia. Iya, kita yang belum punya tanah, ngomong kayak gitu. Tapi orang yang sudah punya tanah, kadang syaitan membisikinya untuk dunia. Karena kita gitu, hal yang belum kita miliki, kemudian melihat orang curang dalam hal tersebut, kita mikir, orang ini ngapain sih curang, capek ya. Tapi kalau kita ada di posisi beliau misalnya, dengan kelebihan yang Allah berikan seperti beliau, bisa jadi kita melakukan hal yang serupa, bahkan lebih buruk. Karena kita belum dapat fitnahnya gitu loh. Kita hanya melihat fitnah tersebut, dari luar Ya, tapi kalau kita udah ke area tersebut, wah susah, masya Allah. Sebagai misalnya, kita melihat orang minum khamr. Ngapain sih minum khamr? Apa sih enaknya? Gitu loh. Gitu. Kayak gak ada minum lain. Ya. Tapi kalau misalnya antum, misal na'udzubillah, misalik, berada di lingkungan tersebut. Ya. Dan pergaulannya dengan orang-orang seperti itu. Itu godaannya, wah, kencang untuk minum khamr. Kita yang sekarang lagi di luar, melihat, gak bakal terkoda. Ya, kita kan gak ada di area situ. Nah, orang yang punya tanah banyak, itu pasti ada godaan dia. Syaitan akan menggodanya untuk melebihi dunianya. Ngapain sih korupsi? Apa gak cukup duit yang udah diberikan oleh Allah Ta'ala melalui ya di kursi pemerintahan? Kemarin korupsi apa tuh namanya? Bantuan untuk COVID, ya kan? Itu apa orang itu belum kaya apa sampai harus korupsi? Kaya banget orang ini, gitu loh. Bahkan sampai ceramah berkali-kali anti korupsi. Tapi kok bisa korupsi? Pertama karena di kafir, ya kan? Bukan muslim kan? Kafir. Kedua ya apalagi orang kafir nggak ngerti, nggak mau mikirin hal haram. Maka terjadilah yang terjadi karena fitnah yang besar. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di antara doa Nabi SAW, kita berlindung dari pada Allah Ta'ala dari mudillat al-fitan. Mudillat al-fitan itu fitnah-fitnah yang bikin kita tuh sesat. Ya, fitnah yang bikin kita sesat gitu loh. Jadi kalau udah kena fitnah itu, banyak hal yang di luar nalar normal itu kok bisa terwujud gitu. Ketika udah kena fitnah. Ketika seseorang sudah terfitnah dengan perempuan, mabuk akan apa namanya? Bucin. Nah, bucin. Bucin. Bucin, bahasa sekarang bucin, Pak. Bucin tuh yang iya emang generasi beda emang. Jadi emang Fir'aun itu di zaman Nabi Musa. Taib. Orang kalau udah bucin itu banyak hal yang di luar logika gitu loh. Tergila-gila gitu loh. Rela hujan-hujanan nungguin apa yang dibucinin gitu loh. Tapi kalau dia kondisi normal udah putus, dia mikir, ngapain gue sampai kayak gitunya, gitu kan? Gue bodoh banget, gitu. Hah? Iya baru nyadar. Ngapain coba? Ujungnya juga putus, dan seterusnya. Itu kalau udah kena fitnah itu. Makanya kita minta kepada Allah untuk dilindungi dari fitnah. Termasuk fitnah kubur, fitnatul mahya wal mamat, fitnatul masih dajjal, ya kan? Fitnah kubur, azab kubur, fitnah kubur. Sekarang antum, apa arti fitnah kubur, ikhwan? Pertanyaan di kuburan. Selama kita bukan nabi, kita juga bukan syahid, orang syahid, dapat fitnah kubur. Rahi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika antum membaca hadisnya, simple pertanyaannya, man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk. Ya kan? Nah, itu karena kita belum ada di area tersebut. Ketika kita sudah lagi mengalami itu, ternyata tekanannya dahsyat, enggak semudah yang pernah kita bayangkan, kecuali kalau Allah mudahkan dan semoga Allah mudahkan. Maka jangan meremehkan fitnah. Jangan meremehkan fitnah, baik fitnah syirik, fitnah wanita, fitnah tahta, fitnah uang, fitnah popularitas, fitnah pertemanan, fitnah ujub dan seterusnya. Qala rahimahullah wa fi sahihaini anhu, ini an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu banu adama juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Qal fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Kata Nabi SAW, narukum hadihi, api kalian sekarang yang di dunia yang kalian hidupkan itu api, allati yuqidu banu Adam, yang dikobarkan oleh anak Adam sekarang ini di dunia, juz'un wahidun, seper 70 min sabi'ini juz'an, satu serpihan dari 70 kali lipat, berarti 69 kali lipatnya di api neraka. Hah? Arti kelipatan satu lipat jadi dua itu berarti kan dua kali lipat sakitnya gitu loh, dua kali lipat panasnya. Dan ini berarti 69 kali lipat lagi. Dan itu pun seseorang ketika neraka, ke neraka, Allah bilang tadi ke neraka itu biasanya tercelupkan di dalam api gitu loh. Ya. Allahumma inna na'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Astaghfirullah. Demi Allah itu sudah cukup sebenarnya ya. Satu saja in kanat di sini in kanat naru yaitu narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam. Astaghfirullah. Satu api dunia saja itu sudah cukup. Antum pernah lihat orang kepanggang? Ya mungkin di film, di YouTube atau semua. Ya udah cukup itu. Udah cukup. Aduh, masya Allah. Orang ada dibakar ya. Atau binatang deh, binatang kebakar misalnya. Atau rasain sendiri kompor gimana, bukan apinya, rasain aja air mendidih antum pegang aja udah seperti itu, dan tangan tak minimal tangan melepuh misalnya, atau kena knalpot misalnya, itu aja deh perihnya gimana, itu belum apinya, itu baru efek dari besinya yang panas. Astaghfirullahaladzim. Dan kemudian kata Nabi SAW, fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Tapi bisa juga qad fuddilat 'alayha, dilebihkan lagi panasnya, bi 96 bagian. Setiap bagian seperti panas api kalian, berarti 95 kali lipat dari panas api ini. Hah? Afan, astagfirullah. 69 kebalik tadi, astagfirullah. 69. Iya, maksudnya 69 kali lipatnya panas api kalian. Dan antara 1 dengan 2 kali lipat itu berarti 2 kali lipat lagi, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali dan seterusnya. Ya enggak bisa dilogikakan dengan api dunia sebenarnya karena terlalu jauh ya. Dari ini wajib kita imani, ikhwan. Mendengar hadis-hadis ini, di mana iman kita, dalam artian apakah kita merasa takut atau tidak? Kalau merasa takut, apakah kita akan berjanji kepada Allah untuk tidak maksiat? Mau janji pun kayaknya orang seperti kita gimana gitu. Ya. Tapi wajib menghindari maksiat, wajib taubat. Wa fil musnadi an Mu'adz qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala la tusyrik billahi syai'a wa in qutilta aw khuritta la hawla wa la quwwata illa billah. ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج عن اهلك ومالك ولا تتركن صلاه مكتوبه متعمدا Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Wa la tashrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahishah. Wa iyyaka wal ma'siyata fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah. Pertama, larangan dari Nabi SAW wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, dan hadis ini hadis dengan segala syahidnya, ya. Taib. La tusyrik billahi syai'a, jangan kamu berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa in qutilta aw hurriqta, walaupun kamu itu dalam posisi mau dibunuh atau dibakar, tetap jangan berbuat syirik kepada Allah. Syirik, ya, syirik besar. Ya, disuruh menyembah patung misalnya. Disuruh apa lagi kalau berbuat syirik? Disuruh mengucapkan kalimat-kalimat syirik. Tetapi kalau memang atau melihat maslahatnya, kalau antum dibunuh, habis usia antum dan amalan antum masih sedikit, maka diperbolehkan sini sebagaimana hadis ada sebagai cerita Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Tapi kalau dalam keadaan normal, bukan normal, kalau memang antum melihat yang lebih rajih adalah tetap jangan mengucapkan kalimat kufur atau syirik, walaupun mau dibunuh atau dibakar, maka faddal. Ada kemungkinannya kematian tersebut justru ada ganjaran yang berlipat darinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya sendiri, dan Allah Ta'ala katakan kepada api apa? Kuni bardaw wa salama. Jadilah dingin dan selamat dari, Nabi Ibrahim selamat dari panasmu. Jadi boleh jadi orang yang mempertahankan keimanannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi dan ringankan beban dia. Wala ta'uqanna walidaik, jangan sampai sekalipun engkau mendurhakai kedua orang tuamu. Bahkan walaupun wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malika, meskipun mereka menyuruhmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Ini berarti memerintahkan hal yang munkar. Tetap jangan durhaka sama orang tua. Artinya apa, ikhwan? Artinya apakah kemudian ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk meninggalkan keluarga, istri, anak, dan harta kita, dan ini bisa menjadi kemungkaran, kita patuhi? Tidak. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mematuhi orang tua dalam hal yang ma'ruf. Patuhi, jangan dipatuhi untuk hal yang munkar, tetapi jangan didurhakai. Anak yang tidak mau mematuhi yang munkar dari orang tua itu bukan durhaka, anak itu bukan durhaka. Maka janganlah durhakai kedua orang tua. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan salat fardu sengaja. Berarti meninggalkan di sini menunda atau tidak salat pada waktunya sengaja. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang yang mau salat tapi an salatihim sahun, an dari luar dari waktu salatnya, melalaikan, sengaja lalai. Mungkin dia sholat, tapi sholat di luar waktunya, masuk ke sini, meninggalkan sholat sengaja. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Meninggalkan sholat, siapa meninggalkan sholat fardu sengaja, maka bariat minhu zimmatullah, maka telah bebas dia dari jaminan Allah. Ya, jadi jaminan Allah terlepas darinya. Dan kita lihat tidak sedikit dari kaum muslimin meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan ajaibnya mereka itu merasa tenang aja gitu. Ajaibnya pula rezeki mereka itu masih bertambah. Ajaib juga kita itu gak ngajak mereka sholat, itu juga ajaib. Oke, kadang kita mikir nih, aduh, kok orang-orang buruk seperti itu, kita bisa kena juga dampak buruknya di akhirat karena kita diemin, kita gak ajak. Tapi mudah-mudahan dengan antum berbusana muslim kelihatan mau ke masjid, semoga kalau antum niatkan itu untuk dakwah, untuk mengingatkan mereka akan sholat, semoga Allah anggap itu sudah cukup sebagai pengajakan untuk mereka. Paham gak maksudnya, ikhwan? Karena kita ini budayanya emang budaya Indonesia itu sungkanan, apalagi wong Jawa. Mau straight to the point di depannya, "Wes Mas, sholat Mas." Kalau bukan teman, ah itu susah. Dan orang yang diajak juga, apalagi dengan bahasa yang mungkin bagi orang tersebut itu kasar gitu loh. Ya. Enggak mau. Ya. Bahkan kita mau, "Ya akhi, sholat." Soalim lu, kata orang. Bahkan sama teman sendiri gitu loh, kita ajak sholat. Ada pernah kayak gitu? Ayo, ayo. Nah, itu nitip. Nitip sholat. Sampai kayak gitu. Gimana? Tapi rezeki yang Allah berikan kepada mereka nanti ada istidraj nanti. Insya Allah ada sebutan istidraj dia. Hadis-hadis berikutnya. Jadi tugas kita ini masih banyak ya. Wala tashrabanna khamra, jangan sekali-kali minum khamr. Fa innahu ra'su kulli fahishah, sesungguhnya khamr itu biang segala kekejian, kejahatan. Wa iyyaka wal ma'siyah, jauhilah maksiat. Fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah, sesungguhnya maksiat itu sama dengan mendatangkan murka Allah, menghalalkan murka Allah, mengizinkan murka Allah Ta'ala untuk menimpa kita. Qala rahimahullah wal ahadithu fi hadzal babi adhafu adhafi ma dzakarna. Hadis-hadis di masalah ini, tema ini berlipat-lipat dari banyaknya apa yang kita sebut. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu an yata'ama 'anha. Tidak wajar bagi orang yang pengen menasihati dirinya ya untuk berpura-pura buta terhadap diri, terhadap hadis-hadis ini. Jangan ya ta'ama itu artinya belagak pilon. Belagak pilon itu belagak enggak ngerti, belagak enggak pernah dengar gitu loh. Wa yursila nafsahu fil ma'asi, karena belagak pilon kemudian menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam maksiat. Wa yata'allaqu bihablir raja'i wa husnil dhann. Ya, selagi belagak pilon sengaja maksiat tapi bergantung pada tali pengharapan dan husnul dhann kepada Allah. Ini mah belagak pilon sengaja maksiat, belagak enggak tahu itu kalau itu larang. Tapi mengharap pada Allah ampunan dan juga husnuzan pasti saya ampuni gitu. Enggak, orang kayak gini mah. Ibaratnya gini nih. Antum besok ujian. Ujian bukan kenaikan kelas bahkan. Besok ujian kelulusan. Ini malam antum enggak belajar, sengaja enggak belajar. Belagak enggak tahu kalau besok itu ujian. Teman-teman pada belajar ujian aja, antum malah alah pada soalim lu gitu. Kayak pada lulus aja. Kemudian gak belajar, sengaja terus tidur malamnya, besok ulangan kelulusan, ujian kelulusan. Pas ujian kelulusan, bisa jawab enggak? Ya bisa, cuman ngasal. Ya, A B C D malah jawabnya E. Itu kan nantang, kurang ajar gitu kan. Pakai pensil 2B, ya. Dia malah pakai areng misalnya. Ini kan nantang itu loh. Tapi pas kelulusan, Allah ya Allah, berharap apa? Lulus. Pas dilihat ternyata enggak lulus. Langsung protes. Kok saya enggak, kenapa saya enggak lulus? Ini enggak adil, ini enggak fair. Tuh lihat. Atau memang dia mengharap lulus pas lagi habis ujian udah jawabannya enggak ada yang benar. Dan husnuzon dia. Saya husnuzon sama apa namanya? Pemeriksa. Saya bakal diluluskan. Gimana itu? Ya, enggak bakal kayak gitu. Jadi orang yang mereka belagak pilon, sengaja maksiat kemudian dan enggak taubat, sengaja meremehkan azab Allah, tapi mengharap pada Allah dengan baik. Sebab baik sangka, enggak ini bertentangan. Qala Abu Al-Wafa Ibnu Aqil, ihdharhu wa la taghtar bih. Waspadailah itu dan janganlah kamu terperdaya dengannya. Fa innahu qata'a al-yada fi thalathati rahim. Sesungguhnya syarat ini apa? Menentukan tangan bisa terpotong disebabkan pencurian setakar atau senilai 3 dirham. Wa jalad al-hadda fi mithli ra'sil ibrati min al-khamr. Dan terjadi hukum dera, cambuk had untuk sebabkan sebesar kepala jarum dari khamr. Sebesar kepala jarum dari khamr, maksudnya qalil min khamr. Ya karena setiap yang merupakan khamr banyak atau sedikitnya itu haram. Waqad dakhalatil ra'atun nar fi hirratin. Ada perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Apakah mungkin ada seseorang masuk neraka gara-gara binatang yang lebih kecil dari kucing? Ah, bisa. Bisa kalau dia menyiksanya tanpa hak. Iya. Yang lebih kecil dari kucing. Misal antum ketemu Yuyu aja deh, ketemu Yuyu. Yuyu. Ketam. Kepiting tawar. Kemudian antum potekin kaki satu-satu. Kepiting apa? Apa itu? Tapi masih hidup deh gitu. Hidup, dipotong tinggal satu doang yang paling belakang. Tersiksa enggak itu dia? Tersiksa pastinya. Kan yang tadi itu untuk mempercepat proses ganti cangkang. Itu enggak mikirin tersiksa binatang itu enggak. Astagfirullah. Dan itu masih hidup. Masih hidup. Dan dikasih makan. Malah nanti dalam jangka waktu berapa hari udah. Dikasih makan canggih mah ini ya capitnya. Cara makannya dia kan biasanya makan capit gini. Jadi dimasukin kotak satu-satu. Nanti dalam berapa hari itu udah ganti tulang. Enggak mati. Udah ganti tulang itu masih mau diambil makan. Astagfirullah. Kalau memang dia tersiksa dengan itu, dan tersiksa pastinya lah orang pastinya. Gimana binatang maksudnya kan sebenarnya untuk ganti kulit kan iya mempercepatnya otomatis habis itunya dia kan berusaha untuk menumbuhkan iya astagfirullahaladzim dan Allah yang menumbuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Ada kayak gitu ya. Dan dia mencari harta dari itu ya. Kemudian wasta'alati syamlatu nawran 'ala man ghallaha wa qad qutila shahida. Dan ada sebuah pakaian berubah menjadi api bagi orang yang mengambilnya secara tidak sah. Wasta'alati syamlatu nawra. Syamlah pakaian tiba-tiba berubah menjadi api untuk orang yang melakukan ghulul. Ghulul yaitu nilep harta rampasan perang tanpa pembagian yang sah. Jadi lagi apa menang nih, terus ambil nih baju ini nih, bajunya orang kafir yang udah mati diambil. Itu kan harta rampasan perang, harus ditumpuk, ditaruh dulu, di store dulu ke imamnya, harusnya gitu, nanti baru dibagi-bagi secara sah dengan hukum Allah. Tapi ini enggak, ditilep terus habis itu dimasukin mana gitu, disimpan buat pribadinya. Kita sekarang memang gak kebayang ngapain sih dia pakai nyimpen-nyimpen gitu. Ntar kalau misalnya kita dalam peperangan tergoda loh, karena kan ketika kita melihat banyaknya geletakan tubuh-tubuh orang kafir misalnya, itu kan banyak benda yang mereka bawa. Apalagi orang kafir itu mereka cinta dunia, takut mati, artinya mereka tuh membawa harta tuh lebih banyak jauh daripada, dan pakaian mereka, dan orang kalau berperang itu biasanya mereka memakai pakaian yang terbaik. Makanya sampai diperbolehkan memakai pakaian sutra ketika lagi perang, untuk menampakkan izzah gitu loh. Itu doang pengecualian gitu loh untuk laki-laki. Iya. Dan boleh berjalan dengan jalan sombong gitu, boleh dalam peperangan. Dalam biasa gini malah terlarat jadinya. Tapi gitu. Jadi mereka membawa apa-apa. Nanti kita pas lagi ngecek kan, kita lucuti ini itu baju besinya. Mungkin di antara mereka ada yang bawa jam tangan emas. Ngelihat, jam tangan emas nih. Hah? Enggak, misalnya sekarang. Misalnya. Ya, jam tangan emas. Mereknya Saikoji. Ya, misalnya. Jam tangan nih taruh kemudian. Enggak dipakai, kok pakai ketahuan, taruh di celana dalam. Enggak ada yang mau meriksa kan? Tapi kalau misalnya itu pakaian dari harta ghulul, walaupun kemudian nanti dia terbunuh syahid, pakaian ini menjadi apa? Api. Pakai menjadi api. Karena kalau dia mati syahid kan dia dikubur dalam keadaan sebagaimana matinya dia, enggak dikafarin, enggak kayak normalnya orang dikubur. Gitu ya, ikhwan. Ini dalam konteks perang. Kalau dalam konteks biasa, ya seperti itu juga, untuk pakaian yang diambil secara tidak sah, baik dengan cara gosok, baik dengan cara sariqah mencuri, atau intihab merampas merampok. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah haddatsana A'mash an Salman bin Maisarah an Tariq bin Shihab yarfa'uh. Nah, ini sebenarnya hadis yang ini nih. Kalau hadis marfu' dhaif, tapi kalau hadis mauquf sahih. قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. Ada seseorang masuk surga dengan perantara zubab, lalat, dan sebaliknya ada orang masuk neraka dengan perantara lalat. قال وكيف ذلك يا رسول الله. Kok bisa kayak gitu Rasulullah? Maka kata beliau, مر رجلان على قوم لهم صنم la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua pria melewati suatu kaum yang memiliki sonam, patung, dan tidak boleh ada orang melewati daerah tersebut sampai memberikan atau bertaqarrub atau memberikan apa namanya sumbangsi, memberikan apa namanya sesajian, kalau bahasa kita sesajian kepada mereka. Sajian kan sesajian, hal yang dipersembahkan untuk sesuatu, persembahan untuk dia. Faqala li ahadihima qarrib, maka berkatalah seorang dari di antara mereka, berkorbanlah. Qal laisa indi syai'un, saya enggak punya apa-apa mas. Maka mereka berkata, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walau cuman seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia pun mengorbankan seekor lalat untuk patung itu. Fakhallu sabilah, maka mereka pun membiarkan dia berjalan. Maksudnya udah ya. Nah, kemudian membiarkan meneruskan perjalanan. Fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka di akhirat nanti karena syiriknya. Wa qalu lil akhar, terus ada pria lainnya, qarrib, berkorbanlah. Qal ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an min dunillah, saya enggak bakal berkorban dengan sesuatu apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannah, mereka pun kemudian menebas lehernya dan memasuk, dan Allah taala kemudian memasukkannya ke syurga. Wa hadhihi al-kalimatul wahidatu yatakallamu biha al-'abdu yahwi biha fin-nari ab'ada ma baina al-mashriq wal-maghrib. Ini kalimat satu saja yang seorang hamba berbicara dengannya itu bisa membuatnya terlempar dengan lemparan sejauh apa atau lebih jauh, abad, lebih jauh dari antara timur dan barat. Antara timur dan barat jauhnya seberapa? Sudah ngukur belum? Dan ini lebih jauh dari itu gitu loh. Ini saking dalamnya neraka gitu loh, Allah bilang dari. Hanya karena kalimat kufur, kalimat syirik atau kalimat kufur, kalimat melecehkan agama Allah misalnya. Astagfirullahaladzim. Qala rahimallahu wa rubbama takala ba'd al-mughtarin 'ala ma yara min ni'amillahi 'alayhi fi ad-dunya wa annahu la yughayyiru ma bih wa yadhunnu dhalika annahu min mahabbatillahi lah wa annahu yu'tihi fil akhirati afdala min dhalik wa hadha min al-ghurur. Astaghfirullahaladzim. Boleh jadi ba'd al-mughtarin, sebagian orang yang terperdaya ini mulai kan. Boleh jadi sebagian orang berbuat ini ittakala. Ittakala itu bersandar penuh ala ma yara min ni'amillahi 'alaihi fid dunya. Bersandar penuh pada apa yang dia lihat dari nikmat-nikmat yang tercurah buat dia di dunia. Jadi dunia ini dia tetap dapat banyak nikmat. Dan dia terperdaya dengan terusnya nikmat tersebut. Wa annahu la yughayyiru ma bih, ya, dia merasa Allah taala tidak merubah kondisinya. Saya maksiat tapi kok saya tetap lancar rezeki. Nah, itu tuh. Itu banyak orang sekarang walaupun enggak ngomong gitu, tapi prinsipnya mereka tuh kayak gitu. Ah, ngapain sih capek-capek ikut manhaj salaf? Ya saya kayak gini-gini aja, dagangan saya lancar, istri saya tetap cantik, tetangga saya juga baik-baik, mobil punya, motor punya, anak banyak, makmur kok semuanya. Ya enggak? Ada enggak orang kayak gitu tuh? Pemikirannya gitu gitu loh. Ya, dan banyak yang seperti itu, walaupun mereka enggak ngomong gitu tapi cara berpikirnya seperti itu gitu loh. Misalnya dia kerja di bank atau kerja yang haram jelas. Yang haram kerjanya. Ya. Buktinya saya tiap hari naik mobil, pulang pergi, enak hidup saya. Enggak kayak Anda, Rofi'i. Udah ke kajian harus diantar sama babe. Bensin kadang-kadang juga kurang. Kadang nunggu babe juga lama. Susah kan hidup ente? Coba kayak aneh kerja di bank. Gaji misalnya minimal 10 juta per bulan. Masya Allah, Rofi'i. 10 juta per bulan, Rofi'i. 10 kali lipat. Iya. Enggak ada apa-apanya untuk Rafi gitu. Tapi kalau antum digituin gimana kira-kira? Tambah iman antum atau tambah fulus antum? Harus tambah iman dong. Antum bilang, "Wa ma indallahi khairul lil abrar." Ya, buat apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik buat orang-orang yang abror, yaitu yang berbuat baik di jalan Allah Ta'ala. Antum dagang dengan cara yang halal, hatta walaupun omset antum 2 juta per bulan misalnya, itu alhamdulillah ya. Tapi ya kalau memang kebutuhan antum lebih dari itu, ya lebih giat lagi lah supaya tercukupi gitu loh. Karena ini kan amanah banyak, anak istri misalnya. Begitu. Dan anak udah ke kantor-kantor, baik kantor yang merupakan bank atau yang menaungi bank-bank ya. Sejujurnya aduh, udah pernah ke kantor-kantor tersebut atau TV ya, kantor TV-TV. Anda akan melihat orang-orang yang miskin tapi sok kaya, belagak kaya. Miskin dari segi apa? Miskin ilmu, miskin hati juga, beneran. Iya, pakaian mereka masya Allah. Maksudnya pakaian orang kantor yang rapih gitu loh. Apa? Dasi terus bawa ini kan? Iya, bawa koper. Iya, masya Allah. Sambil ini HP, ini HP. Gitu. Lagi-lagi hutan. Iya kan? Kan biasa gitu kan? Oh, wajahnya tuh sok serius. Ya, kalau orang Betawi bilang, lagu lo. Belangsat. Nah, pakai ini. Enggak tahu isinya apa, isinya mainan anaknya kali kan. Tapi lagunya seperti itu dan merasa tenang, aman gitu. Dan anak enggak yakin orang seperti kalau misalnya dia kerja betul-betul murni di bank kemudian mendapatkan harta riba yang banyak dari gaji seperti itu. Enggak tenang. Dan itu udah kelihatan enggak tenangnya. Buktinya lebih tenang anak. Anak tenang jalan. Enggak sambil bawa ini, enggak sambil enggak aja tenang jalan ngeliatin dia. Lebih tenang siapa sih, Pak? Lebih tenang anak kan? Iya. Oleh-oleh dari kantor itu enggak ada yang bukan anak enggak bawa. Kamera itu bukan anak yang bawa, Hariri yang bawa. Coba nanti lebih tenang siapa? Lebih tenang anak. Kan pakai sarung ke kantor-kantor enggak mikir dah, lebih tenang kayak gitu kan, lebih enak. Yang risih kan hari ini. Iya, dengan cupang-cupangnya itu. Ya alhamdulillah. Beneran deh. Enggak ngiri sama sekali dengan orang-orang seperti itu, sama sekali. Bahkan kesian. Itu hidupnya itu dari pagi sampai besok pagi juga. Tapi buat dunia. Antum lihat orang-orang yang naik komuter lain di pagi hari, subuh-subuh tuh anak, kalau misalnya di Kalibata anak jalan sholat subuh dari arah Bogor. Itu udah mulai banyak tuh orang tuh. Masih gelap. Iya. Kalau dari Bogor misalnya dia jalan subuh sampai Jakarta Kota atau sampai daerah Gambir misalnya. Satu jaman mungkin. Gak sempat sholat subuh. Demi dunia dia rela untuk. Dan itu mungkin dia daerah rumahnya daerah Bubulak. Jalan dulu ke stasiun apa naik motor. Dari sebelum subuh. Dan pulangnya maghrib. Sampai rumah udah malam. Jadi di rumah itu cuma tempat penginapan doang. Malam doang. Mana indahnya hidup kayak gitu ya. Dan itu cuma buat nyari dunia doang. Dan itu pun gak kaya-kaya. Karena karyawan dia. Pekerja gitu loh. Itu pun pas di PHK dia bingung kemudian. Ya Allah. Lalu kalau udah kayak gini merasa rezekinya banyak, rezeki yang dia anggap itu hanya digaji doang. Rezeki itu ada selain dari gaji yang lebih bernilai dari gaji. Ikhwan. Yaitu kesehatan, keimanan, ketenangan hidup, tentram dengan ilmu agama Allah Ta'ala. Dikira, wah saya ekonomi saya tetap melesat kok, gak ada perubahan. Ya Allah. Secetek itukah pikirannya? Wa yadhunnu dhalika annahu min mahabbatillahi lah. dia mengira bahwasannya dengan standar ekonomi dia yang bagus itu adalah cintanya Allah Ta'ala kepada dirinya. Wa annahu yu'tihi fil akhirati afdhal min dzalika, dan dia mengira bahwasanya di akhirat itu akan diberikan yang lebih afdol daripada ini semua. Wa hadza minal ghurur, ini merupakan keterpedayaan. Qala al Imam Ahmad haddatsana Yahya bin Ghailan haddatsana Rishdin bin Sa'ad an Harmalah tabni Imran at-Tujibi عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إني دفنسي استدراج. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Begitu. Yaitu apa kata Nabi? Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada sebagian nikmat dunia kepada seorang hamba sesuai kesukaannya, ma yuhib, sesuai yang dia inginkan, tapi di atas berbagai kemaksiatan hamba tersebut, maka itu hanyalah istidraj, kenikmatan yang menipu. Sekarang semua orang yang bekerja di perusahaan yang haram, mereka dapat keuntungan. Istidraj. Kita bilang ke mereka, ini istidraj. Mereka enggak tahu itu istidraj. Kita katakan. Para musisi, YouTuber-YouTuber influencer yang enggak benar itu, mereka mendapatkan AdSense, Masya Allah. Tapi yang mereka ajarkan kepada umat ini enggak benar. Menyimpang. Istidraj. Orang yang punya jabatan di transportasi kereta misalnya, ya, menyerang sebagian dari hukum Allah, menjelekkan sebagian dari hamba Allah dan membuat fitnah. Tapi baju batiknya bagus. Piano ini. Taib. Hartanya mengalir, jabatan punya, tapi kemudian menuding bahwasanya Salafiyah adalah pintu dari terorisme, walaupun bukan terorisme. Gak ngerti kalau misalnya sebelumnya itu S1, S2, S3 di negeri Wahabi. Maka yang ngomong itulah sebenarnya terorisnya, karena kan tadinya S1, S2, S3 di pintu terorisme, sekarang jadi teroris. Mudah-mudahan gimana? Semoga Allah segerakan yang seperti itu pengakhirannya di dunia. Fainama huwa istidraj. Thumma tala qawlahu azza wa jalla falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Adapun manusia apabila Rabb-nya menguji di sini, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Orang Barat itu banyak yang seperti itu ya. Sampai-sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, nanti akhadnahum baghtah, tiba-tiba kami cabut, tiba-tiba cabutnya. Faidah mublisun, dan mereka langsung terdiam, putus asa, enggak ada harapan lagi, enggak ada kesempatan lagi untuk mengubah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, idza ra'aitallaha yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu fa innama huwa istidrajun yastadrijuka bih. Kalau misalnya kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepadamu, padahal kamu tetap muqimun ala ma'asi, tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka hati-hati kamu nih. Fa innama huwa istidraj, itu adalah istidraj agar kamu terperdaya dengannya. Hati-hati. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah terhadap pihak yang berprasangka seperti ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia di sini jika diberikan ujian, mabtalahu rabbuhu fa akramahu, Allah berikan akramasiya arti memuliakan, tapi arti memberikan hal yang banyak, karam akramahu, dan memberikan nikmat, kemudian dia bilang, oh Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan, dan apabila Allah taala Allah subhanahu wa taala mengujinya, fa qadara 'alaihi rizquhu, kemudian membatasi rizkinya, mungkin menyempitkannya, maka kemudian bilang, aduh, Rabbku telah menghinakanku. Kala enggak begitu. Jadi metode apa-apa, cara berpikirnya enggak seperti itu harusnya. Bahwasanya kalau diluaskan rizkinya, itu bukan, enggak mesti merupakan bukti cinta Allah Ta'ala, enggak mesti. Dan disempitkan rezekinya juga enggak mesti merupakan kemurkaan Allah. Belum, enggak mesti. Dari mana terus kita tahu? Dari mana kita tahu lapangnya rezeki itu adalah berkahnya Allah? Dari mana kita tahu sempitnya rezeki itu adalah murka Allah? Dari mana kita tahu? Dari sikap seseorang ketika menghadapi lapangnya rezeki atau sempitnya rezeki. Dari situ kita tahu ini murka Allah Ta'ala atau rahmat Allah. Dari situ, bukan dari zat keluasan hidup atau penyempitannya, enggak. Misalnya luas hidup kita, Allah berikan kepada kita rumah yang mewah misalnya, dan punya nikmat yang banyak. Kalau dengan kenikmatan tersebut kita menyikapinya dengan baik, dengan senantiasa bertauhid, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dengan baik, berusaha dengan halal, maka ini semua adalah rahmat Allah. Ya, ingat. Iya. Tapi kalau misalnya soal gini, rezeki kok sempit banget. Anak bandel misalnya, ada anak yang kena santet qadarullah misalnya, kemudian pasangan kayaknya enggak serap, kemudian ini, kemudian itu, kemudian ini, dan ada banyak, kemudian pekerjaan sempit dan enggak bisa menghasilkan lebih dari apa yang diinginkan. Nah, kemudian kalau udah kayak gini kan orang banyak mikir, oh, kayak ini murka Allah nih kayaknya. Itu salah, belum tentu. Melainkan harusnya apa? Dia berkata, bagaimana saya menyikapi kesempitan rezeki ini? Kalau rezeki yang sempit ini ternyata membuat saya semakin dekat pada Allah, ketahuilah justru ini Allah memuliakan dia. Justru Allah memuliakan dia. Walaupun rezekinya sempit, karena rezeki sempit itu enggak melazimkan murka Allah, dan rezeki luas tidak melazimkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki dari Allah, iya betul. Ai laisa kullu man na'amtuhu wa wassa'tu 'alaihi rizqahu akunu qad akramtuh. Yani tidak semua yang telah aku berikan nikmat padanya dan aku luaskan rezekinya berarti aku telah memuliakannya, enggak semuanya. Ya, ada yang Allah muliakan dengan ini semua, tetapi enggak semuanya. Wala kullu man ibtalaituhu wa dayyaqtu 'alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu. Dan tidak semua yang telah aku uji dia dan telah aku sempitkan rezekinya berarti telah aku hinakan dia. Bal abtali hadza bin ni'am wa ukrimu hadza bil ibtila. Melainkan boleh jadi aku uji dia dengan kenikmatan dan aku muliakan dia dengan ujian, dengan musibah. Wa fi jami' at-Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Tapi di sini bukan, ya, yang sahih bukan di Jami' At-Tirmidzi. Ya. Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali pada orang yang Allah cintai saja. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, rubba mustadrajin bi ni'amillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Boleh jadi ada orang yang kena istidraj dengan nikmat Allah dan dia enggak ngeh dengan itu. Wa rubba maghrurin bi sitrillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa adanya orang yang tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dan maksiat dirinya dan dia enggak tahu kalau itu semua membuat dia terperdaya. Allah, oh, saya maksiat terus enggak ada yang tahu nih, selalu gitu. Allah tutup, benar Allah tutup. Tapi dia jadi terperdaya, jadi kurang ajar, jadi terus-terusan gitu. Wa rubba maftunin bi tana'in nasi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Boleh jadi ada orang yang astagfirullah, ada orang yang terfitnah dengan pujian manusia dan dia enggak ngeh kalau dirinya itu terfitnah. Aduh, ini kena banget ini. Astagfirullahaladzim. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk diri Anda dan juga antum dan juga siapapun yang menyimak baik langsung maupun secara rekaman. Jazakumullah khair jaza. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afalah. Dia lebih tahu dah tentang hukumnya deh. Ya, dia lebih tahu tentang hukumnya. Dia lebih tahu tentang. Nah, insya Allah nggak masalah, mudah-mudahan ya. Cuman ada beberapa konten yang memang bermasalah. Cuman mudah-mudahan konten tersebut bukan konten dominan, gitu loh. Jadi hukumnya kembali ke asal. Cuma kalau Anda pribadi, Anda nggak bakal kerja di bank syariah. Karena Anda enggak ngerti gimana cara kerjanya. Anda enggak pedagang soalnya, pedagang parfum. Kalau Anda sendiri, kalau antum misalnya antum minta saranan, minta saranan, set Anda mau kerja di bank syariah. Anda enggak nyaranin, jangan deh. Antum udah cukup jual madu enggak apa-apa. Mendingan jadi pengusaha daripada kerja di sana. Iya. Orang main judi menang ucapkan alhamdulillah, itu syukur apa-apa tuh namanya, itu ngece namanya pak. Kalau dia spontan itu ya semoga Allah memaafkannya, tapi kalau dia sengaja bisa kufur pak. Iya, kalau dia spontan semoga Allah memaafkannya. Spontan maksudnya karena dia biasa kalau dapat nikmat alhamdulillah kita. Tapi kalau dia sengaja alhamdulillah, karena ini ngejek kan. Kufur dia, kufur keluar dari Islam, dari murtad dia. Ya harus taubat. Begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.